Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamadillalah, wa mayutlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidu majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para pendengar radio Muslim yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan segenap limpahan rahmat dan juga nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga salat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk para sahabat beliau dan juga untuk orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Muslim yang berbahagia, insyaallah taala kita akan membahas pada sore hari ini satu tema terkait dengan pemborosan. Ya, judulnya boros temannya setan. Ya, ini suatu pembahasan yang up to date, ya. Tidak akan pernah usang. Mengingat zaman kita ya semakin banyak kemudahan, ya. Kalau biasanya kalau banyak kemudahan maka orang benar meremehkan, ya. Meremehkan, kemudian timbullah sikap-sikap ya boros dan semisalnya. Ya. Nah, para pendengar radio Muslim, ya, dalam Islam, ya, kalau kita bicara mengenai pemborosan tentu kita tidak lepas dari pembahasan mengenai harta. Ya. Karena itu yang kita boroskan. Ya. Nah, dalam Islam harta itu bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan, ya. Bahkan ya harta menempati kedudukan yang penting, ya, dalam agama ini. Ya, sebagai buktinya adalah banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang menjelaskan mengenai pengelolaan harta. Ya, tentang muamalah, ya, tentunya terkait harta jual beli, ya, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Bahkan ya ayat terpanjang dalam Al-Qur'an pun membahas mengenai harta, ya. Tentang bagaimana kaifiah berhutang. Ya, Al-Baqarah ayat 282 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum biddainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu melaksanakan muamalah, ya, dengan tidak tunai, maka tulislah, ya, dan seterusnya. Ini kitab yang membahas, ini ayat yang membahas mengenai harta, mengenai utang piutang. Ya. Jadi, ya, pembahasan mengenai harta itu bukan yang hanya tabu, bahkan banyak di Al-Quran maupun di hadis. Dan karena memang kelangsungan hidup manusia itu tidak akan lepas dari harta. Tidak mungkin manusia itu lepas dari harta. Kebutuhan primer kita adalah makanan. Makanan juga harta. Sandang itu juga harta. Papan juga harta. Maka ya karena Islam adalah agama yang mengatur semua urusan manusia, maka Islam juga tidak luput dalam membahas mengenai pengelolaan harta. Ya. Jadi hidup kita tidak akan mungkin lepas dari harta. Bahkan ya ibadah pun yang terkait dengan ta'abbud kepada Allah, beribadah kepada Allah pun membutuhkan harta. Ya. Salat membutuhkan harta atau tidak? Membutuhkan harta, membutuhkan pakaian. Ya. Membutuhkan ya, kebersihan ya, dan lain sebagainya. Puasa, tentu ketika ingin sahur dan berbuka, kita membutuhkan makanan. Juga harta. Ya. Zakat, apalagi ya, itu jelas tentang harta. Haji, apalagi ya. Di antara syarat wajibnya haji adalah ya, istita'ah, ya, kemampuan dari sisi finansial. Atau yang lainnya ya, jihad, segala macam. Hampir semua syariat itu membutuhkan harta, terkait dengan harta. Sehingga ya, pembahasan mengenai harta ini cukup penting. Ya, bahkan harta merupakan salah satu di antara tiga hal yang dilindungi oleh syariat ketika seorang mengucapkan syahadat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasanya tiada ilah selain aku, tiada ilah selain Allah, dan juga Muhammad adalah Rasulullah. Wa yuqimu sholata wa yu'tu zakata. Dan juga sampai mereka menjalankan sholat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, ketika mereka sudah melaksanakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ya. Maka setelah mereka bersyahadat dan sholat serta menunaikan zakat, maka terjagalah ya, ya, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam ya, kecuali ya ada perbuatan yang membuat dia harus halal darahnya atau halal hartanya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya ada di sisi Allah ya. Dan harta juga merupakan salah satu di antara lima maqasid syariah yang dijaga ya. Tujuan-tujuan syariat itu ada lima, dan salah satunya adalah menjaga harta ya. Jadi ini ya pentingnya harta. Oleh sebab itu ya, karena manusia tidak mungkin lepas dari harta, maka Islam datang untuk mengatur mengenai penggunaan harta. Dan sebelumnya kita perlu perjelas terlebih dahulu cakupan yang disebut dengan harta itu apa ya. Nah, para ulama itu mendefinisikan harta ya, dengan definisi ya, banyak definisinya, namun saya pilihkan salah satu, yaitu kullu ma yumkinu hiyazatuhu wal intifa'u bihi ala wajhin mu'tad. Ya. Segala sesuatu yang mungkin untuk dimiliki dan digunakan dengan cara yang wajar atau sesuai dengan kebiasaan. Jadi bisa dimiliki dan bisa digunakan, itulah harta. Maka tidak terbatas hanya dengan uang ya. Semua yang kita miliki dan bisa kita gunakan itu harta. Pakaian kita, mobil, motor, rumah ya. Makanannya ada di rumah kita ya. Semua yang kita miliki ya. Sehingga penggunaan harta itu mencakup semua itu, tidak hanya penggunaan uang ya. Penggunaan motor, penggunaan mobil, penggunaan semua harta kita ya, makanan itu juga ada aturannya ya. Jadi ini pengertian harta ya, lebih luas daripada sekedar uang. Dan di antara kaidah dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai bagaimana kita menggunakan harta adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqik, dan janganlah kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu pada lehermu, wala tabsutha kullal bast ya, wala tabsutha kullal bast, dan janganlah kamu ya terlalu mengulurkan ya, artinya kamu terlalu ya los, terlalu berlebihan, artinya jangan terlalu pelit dan jangan terlalu ya lomo kalau istilah Jawanya dia, terlalu bebas ya. Ya, terlalu bermudah-mudahan ya. Artinya yang imbang ya. Kalau pelit juga enggak bagus ya. Kalau misalnya orang kok makannya saja kok punya duit kok tetap dihemat-hemat, sampai kurang gizi itu kan pelit namanya ya. Kalau saya dulu waktu zaman kuliah itu ibu saya pasti bilang begini, kamu harus hemat. Ya, tapi kalau soal makanan gak usah hemat. Maksud ibu saya bukan bebas makan, tapi kalau kamu pengen beli daging, belilah ya. Beli, kalau memang itu bergizi, makan yang banyak. Maksudnya seperti itu ya, bukan berarti bebas. Artinya jangan pelit, apalagi untuk kebaikan diri sendiri. Dan janganlah bermudah-mudahan ya. Sikap yang sebaliknya itu bermudah-mudahan ya, dalam mengeluarkan harta, atau kita istilahkan sebagai boros ya. Nah kalau boros itu dalam kosakata kita itu cenderung bermakna ya menghambur-hamburkan uang. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua. Ya, yang diterjemahkan sebagai boros itu ada dua. Yang pertama tabdzir, yang kedua israf. Nah, nanti akan kita jelaskan ya keduanya. Masing-masing ini sering kita terjemahkan sebagai boros. Namun terdapat perbedaan antara tabdzir atau pelakunya disebut mubadzir dan israf ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari tabdzir dan israf. Nah, insyaallah akan kita bahas satu persatu. Ya. Para pendengar radio muslim yang berbahagia, yang pertama adalah tabdzir, ya. Tabdzir itu makna asalnya adalah tafriq, yaitu memecah. Yaitu ya menggunakan harta pada hal-hal yang tidak dibenarkan syariat. Hal-hal yang haram atau hal yang makruh atau hal yang sia-sia. Ya. Intinya kepada hal-hal yang tidak seharusnya harta itu digunakan untuk itu. Ya. Jadi harta itu ada penggunaannya ya, nggak boleh digunakan pada beberapa hal termasuk diantaranya adalah hal-hal yang haram atau yang makruh atau yang sia-sia ya, sia-sia termasuk dalam yang makruh. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai tabdzir, ya, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang menghambur-hamburkan harta, mereka lah saudaranya para setan. Ya, kalau judul kita ini temannya setan, ini lebih parah lagi, saudaranya. Kalau teman masih bisa, oh bukan teman saya. Tapi kalau saudara, ya saudara sudah gitu. Artinya ini ya suatu perumpamaan yang keras ya, disebut sebagai saudaranya setan. Nah maksud kenapa disebut saudara setan adalah karena orang yang menghambur-hamburkan harta itu menyerupai setan dalam hal bermain-main, ya, bermaksiat dan berbuat sia-sia. Ya. Dan pengertian tabdzir itu adalah infaqul mali fi ghairi haqqin, membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar. Ya, itu menurut sahabat Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Kemudian Mujahid ya, mengatakan ya, "Lau anfaqar rajulu malahu kullahu fi haqqin maka namubadzira." Seandainya seseorang menginfakkan, membelanjakan seluruh hartanya di jalan yang benar, maka itu bukanlah tabdzir. Ya, contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hartanya diinfakkan seluruh untuk Islam. Mubadzir enggak? Sama sekali bukan mubadzir, karena membelanjakan di jalan yang benar. Ya. Beliau melanjutkan, wa anfaqo muddan fi ghairi haqqin kana mubadzira. Kalau seandainya seorang menginfakkan satu mud saja, satu mud itu satu ya, satu genggam, dua genggaman tangan pada jalan yang keliru, maka itulah yang disebut dengan tabdzir. Ya. Dan orang yang disebut sebagai mubadzir, orang yang menyia-nyiakan harta. Dan larangan ini ya juga ada dalam hadis, innallaha kariha lakum thalathah, Allah benci kepadamu tiga hal. Ya. Yang pertama adalah qila wa qala, ya, suka dengan desas-desus. Kemudian kathratas su'al, banyak pertanyaan yang tidak berfaedah, dan yang ketiga ini adalah idha'atal mal atau menyia-nyiakan harta. Nah, di sinilah ya larangan tabdzir dalam hadis, yaitu menyia-nyiakan harta. Nah, contohnya seperti apa tabdzir ini ya? Ini contoh ya. Yang pertama misalnya membelanjakan harta untuk membeli rokok atau mercon, itu namanya bakar uang, ya. Kenapa? Karena rokok itu haram, disebabkan dia merugikan diri sendiri, membahayakan diri sendiri dan orang lain, ya. Hampir dipastikan merokok itu merugikan orang lain, kecuali dia merokok di ruangan sendiri, dihisap sendiri, ya, dan tidak ada ampas yang tersisa untuk orang lain. Itu pun tetap haram, ya. Apalagi jika dia membahayakan orang lain dengan, ya, menjadikannya perokok pasif. Atau mercon, ya. Mercon juga sama, ya. Mercon tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li muslim ayyurawi'a muslima." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim lainnya, mengaget-ngagetkan. Ya. Kadang kita ya suka bercanda, ngaget-ngageti, ini enggak boleh. Ya. Kalau jantungan gimana? Ya. Ini ada nas yang melarang, ya, seorang muslim itu menakut-nakuti atau mengageti muslim lain. Jadi membelanjakan uang untuk hal-hal yang semisal ini termasuk dengan tabdzir, ya, membelanjakan uang di jalan yang tidak benar. Contoh yang lain, ya, membelanjakan uang untuk membeli kaset atau CD musik, ya, itu juga tidak boleh, termasuk tabdzir, ya, karena kita sudah jelaskan di pertemuan beberapa waktu yang lalu mengenai hukum musik, ya. Layakunanna min ummati aqwamun, akan datang di kalangan umatku ini kaum yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, kaum yang menghalalkan, ya, sutra, kemudian zina, ya, zina, sutra, khamr dan alat musik, ya. Jadi alat musik termasuk yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh seorang muslim, ya, menggunakan hartanya untuk membeli hal-hal semisal ini. Ya. Contoh yang lain misalnya termasuk di antara tabdzir adalah seseorang membeli barang yang dia tidak tahu berguna atau tidak. Tidak tahu kalau dia akan berguna atau enggak barang itu. Ya. Hanya karena sedang diskon misalnya. Ya. Karena diskon, dia belum merasa butuh, tapi dia beli. Ini termasuk tabdzir, termasuk mubadzir. Ya. Saya jadi teringat perkataan seorang, ya, pakar, ya, pengelolaan keuangan. Suatu ketika saya membaca perkataannya, ya, kalau Anda memberi barang 1 juta dengan diskon 40%, sehingga Anda hanya membayar 600 ribu, maka pada hakikatnya, padahal Anda tidak membutuhkannya hanya karena diskon Anda membelinya, maka Anda tidak sedang berhemat 400 ribu. Tapi Anda rugi 600 ribu. Karena Anda beli barang yang tidak ada gunanya buat Anda. Ya, kecuali niatnya lagi diskon, mau dijual lagi. Ya, itu baru untung. Ya, kalau beli lagi diskon, terus nggak tahulah nanti gunanya buat apa. Nah, ini tabdzir, ya. Jangan karena diskon beli. Ya. Itu yang perlu diingat. Ya. Beli bukan karena butuh. Yang lain misalnya apa? Gonta-ganti HP tanpa kebutuhan. Ya, HP-nya masih bagus, ya. Hanya karena keluar seri baru, yang seri lama masih bisa buat WhatsApp, masih bisa buat Facebook lah kalau misalnya ini kan, masih bisa buat macam-macam, cuma levelnya lebih tinggi. Pengaruhnya enggak banyak, ya, lebih kenceng, lebih apa. Tapi yang lama masih bisa dipakai. Tidak kemudian bikin emosi, masih bagus lah. Nah, kebiasaan kemudian dia keluar yang baru, dia ganti HP, nah itu juga termasuk tabdzir, ya. Selama HP masih bisa dipakai, ya nggak usah beli yang baru. Soalnya dia rusak yang membuat emosi, kalau memakai emosi, ya itu baru ganti. Kalau belum saatnya, ya masih bagus, ngapain ganti, ya kan? Termasuk tabdzir. Termasuk gonta-ganti barang yang lain, ya nggak cuma HP, ya mobil, ya, atau motor, masih bagus, ganti, ini buat apa? Termasuk juga modif, ya, modif mobil, modif motor itu buat apa? Ya, tetap kecepatannya juga tetap sama, ya kan? Cuma lebih keren, lebih apa? Bermegah-megahan namanya. Ya, bermegah-megahan, dan itu termasuk tabdzir, ya. Tidak perlu seperti itu. Ya. Kita lihat fungsinya saja. Kalau berfungsi memberikan suatu faedah, ya, yang sifatnya oh motornya lebih kenceng atau lebih bagus atau lebih awet atau lebih, silahkan. Ya, kalau cuma untuk bermegah-megahan, nah ini dikhawatirkan termasuk dalam tabdzir. Itu contoh-contoh tabdzir, ya, membelanjakan uang di jalan yang haram atau sia-sia, yang tidak ada gunanya. Ya, menurut dia mungkin ada gunanya, tapi guna yang secara, ya, hakikatnya itu tidak bermanfaat bagi dunianya dan tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah sebutkan tabdzir, yang kedua adalah israf. Ya, israf yaitu pengertian adalah menggunakan harta melebihi yang dibutuhkan. Kalau dia menggunakan harta sesuai dengan kebutuhan, maka bukan israf. Namun ketika dia melebihinya, itulah baru namanya israf, ya, melebihi hajatnya. Contohnya, ya, contohnya misalnya makan dan minum melebihi porsi normal. Ya. Prasmanan misalnya, prasmanan karena misalnya di tempat walimahan yang luar biasa, wah ini orang kaya, makanannya unik-unik, cobain satu-satu. Kekenyangan, masya Allah, ini nggak boleh. Ya. Allah Ta'ala berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Kamu boleh makan, boleh minum, silahkan. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan ya berlebihan. Nggak boleh ya, berlebihan yang membahayakan jasad, membahayakan tubuh. Kalau kita makan, ya kalau masih muda mungkin nggak takut kolesterol, kalau sudah tua. Kalau masih muda pun ya, kekenyangan itu sudah doror namanya, ya menimbulkan rasa males, ngantuk untuk belajar udah bikin nggak enak ya. Ya kalau yang lain juga mungkin banyak gula, kolesterol, ya macam-macam lah ya penyakit yang ditimbulkan karena makan terlalu banyak. Dan ini nggak boleh karena membahayakan tubuh. Ya. Kalau panduan dalam Islam itu makan sebatas ya yang bikin ya cukup kenyang selesai. Ya. Kenyang artinya kenyang yang cukup ya, bukan kekenyangan. Ya. Sudah puas dan tidak perlu makan lagi itulah. Ya. Maka kata Nabi, bihasab ibni Adama ukulat yuqimna sulbahu. Cukuplah makanan bagi Ibnu Adam itu yang bisa menegakkan punggungnya, meluruskan punggungnya. Artinya dia enggak terlalu kurus sampai bungkuk-bungkuk ya. Cukup dia bisa tegak, itulah yang cukup baginya. Fa in kana la mahalatan fa thuluthun li ta'amihi. Kalau memang dia harus lebih, maka jadikanlah sepertiganya itu isinya makanan, wa thuluthun li syarabihi, dan sepertiganya itu minuman, wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya, ya untuk udara. Ya. Jadi itu ya, setengah untuk li ta'amihi untuk makanannya, kemudian sepertiganya untuk syarabihi untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya atau nafasihi ya untuk minuman untuk nafasnya. Itu panduan dalam makan yang supaya tidak israf ya, tidak termasuk dalam larangan israf. Kemudian yang kedua misalnya contohnya adalah masak atau beli makanan terlalu banyak. Ya. Misalnya kita masak ya karena kita memperkirakan nanti takutnya kurang, malah dilebihkan. Nah, tapi kalau kita enggak pintar memperkirakan jadinya sisa. Udah kenyang, kalau lebih kita makan juga berbahaya kan? Tadi kita sudah katakan makan enggak boleh berlebihan. Kalau dikasih ke tetangga juga misalnya enggak punya tetangga, tetangganya mungkin lagi pada pergi. Ya. Sehingga apa? Dibuang makanannya. Ini juga enggak boleh termasuk dalam israf. Ya. Atau misalnya kita bungkus makan ya. Kalau kita bungkus masakan Padang itu kan suka banyak ya, suka kenyang sekali ya. Jadi kalau memang mau memang kita sudah tahu bahwa porsi itu akan terlalu banyak buat kita, kita minta nasinya setengah saja ya. Enggak usah kemudian setengah harga. Pokoknya saya enggak mau sisa Mas gitu aja. Jadi tolong dikurangi gitu. Saya enggak mau sisa. Nah, seperti ini enggak sisa atau enggak kekenyangan. Kalau terpaksa ngabisnya di kekenyangan, kalau sisa ya biasanya kan dibuang ya. Syukur-syukur kalau ada kucing dikasih kucing, kalau enggak ada kucing ya dibuang ya. Jadi gitu ya. Jadi masak atau beli makan terlalu banyak. Kemudian contoh yang lain adalah listrik ya, penggunaan listrik di rumah. Ini juga masih banyak yang ya israf dalam masalah ini ya. Misalnya sudah siang itu masih nyala lampunya, padahal dimatikan pun sudah cukup terang. Atau misalnya di malam hari ruangan-ruangan yang sebenarnya sudah nggak dipakai masih nyala. Ya. Atau misalnya ya penggunaan AC misalnya ya. AC udah cukup udah nggak terlalu panas, nyala terus. Ya. Dan seterusnya, ini pemborosan. Listrik itu juga bagian dari harta karena bisa dimiliki dan bisa dimanfaatkan. Ya. Kalau nanti sudah energi langka baru tahu rasa, sudah terbiasa dengan AC, terbiasa dengan, karena tidak terbiasa dengan hemat, dia bingung. Ya. Tarif dasar listrik naik, dia bingung karena dia tidak terbiasa dengan berhemat. Dia biasanya israf, jadi akan menimbulkan mudarat bagi dirinya sendiri. Ya. Contoh lain misalnya resepsi ya, resepsi pernikahan itu juga rawan terkena israf. Ya, artinya resepsi itu disyariatkan ya, walimah itu disyariatkan bagi orang yang menikah. Namun ketika dia menjadikan walimahnya itu super mewah, ya, makanan sisa banyak, kemudian karena tidak bagus dalam memanage, nah ini juga jatuh dalam israf. Ya. Kemudian yang, contoh israf yang terakhir adalah, contohnya adalah penggunaan air ya, untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk yang lain. Ya, kalau untuk wudu ini khusus terdapat ya, larangan dari syariat untuk ya, berlebih-lebihan dalam berwudu ya, atau berboros-boros dalam berwudu. Ya. Dahulu Rasulullah SAW itu berwudu hanya dengan satu mud. Ya. Karena Nabi SAW yatawadda'u bil mud. Ya. Berwudu itu hanya dengan satu mud saja. Satu mud itu dua tangan ditelungkupkan ke atas, itu satu mud. Ya. Sebanyak itu. Jadi sekitar 700-an mililiter. Atau sekitar satu aqua tanggung itu lebih sedikit lagi. Itu wudu Rasulullah dengan wudu yang sempurna. Dan beliau mandi itu dengan satu sok sampai dengan ya khamsa amdad ya, sampai lima mud ya. Jadi tinggal dikalikan saja ya, 700-an mililiter kali 4 atau kali 5. Itu volume air yang digunakan Rasulullah untuk mandi. Kalau kita di zaman sekarang ya, keran dibuka gaspol sampai apa namanya deras sekali wudu supaya lebih mantap. Padahal patokannya bukan soal mantap. Ya, wudu itu patokannya adalah bagaimana air itu mengalir di kulit kita, selesai. Bukan soal mantap-mantapan. Wah, pengen bersih, digosok-gosok dengan air deras sampai bersih. Patokannya mengalirkan air, itulah yang disebut dengan wudu. Ya. Meskipun dakinya itu enggak full hilang sebagaimana kalau kita mandi dengan sabun, enggak apa-apa ya. Wudu bukan untuk menghilangkan daki. Wudu itu untuk ya syarat sah ibadah semisal sholat, tawaf dan lain sebagainya. Bukan untuk membersihkan badan seperti halnya kita membersihkan badan untuk apa mandi untuk membersihkan badan. Ya, jadi tidak perlu kita berlebihan dalam berwudu. Nah, itu tadi contoh tabdzir dan israf. Nah, maka bagaimana ya Islam mengatur pengelolaan harta dan bagaimana yang sebaiknya kita lakukan? Nah, yang pertama, ya, karena harta kita itu terbatas, maka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, dia akan termanfaatkan untuk hal yang haram atau yang makruh atau yang ya sia-sia. Maka yang paling pertama yang menjadi mindset kita adalah ketika punya harta, kita harus punya mindset, punya pola pikir bahwa harta tersebut harus bermanfaat untuk akhirat kita, ya, untuk agama kita. Ya. Invest sebesar-besarnya untuk akhirat. Ya, itulah sebaik-baik penggunaan harta. Kalaupun tidak untuk akhirat, minimalnya bermanfaat untuk dunianya. Ya. Minimalnya untuk dunianya. Jangan sampai ke hal yang sia-sia apalagi yang haram. Itu mindset yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita membeli sesuatu itu karena butuh, bukan karena ingin. Beda ya. Karena butuh dan karena ingin itu beda. Ya, misalnya ada barang menarik. Barang menarik. Hanya menarik. Ya. Kita kalau butuh itu biasanya kita dulu yang butuh baru kita nyari barangnya. Itu namanya butuh biasanya. Tapi kalau kita lihat barangnya dulu, kemudian kita pengen beli, itu biasanya karena ingin. Maka kita coba tes dulu. Kalau misalnya kita tahan dulu gak usah beli seminggu deh. Atau sebulan. Ternyata setelah seminggu atau sebulan kita baik-baik saja. Nah berarti itu namanya ingin ya. Kita butuh. Kalau butuh pasti terganggu kita selama sebulan. Waduh, saya ternyata butuh misalnya payung. Saya sudah menunda-nunda beli payung, ternyata tetap kehujanan. Ya, berarti saya harus beli payung. Itu namanya butuh. Jadi kalau kita melihat barang misalnya, semua barang, bahkan kitab ya, kitab sekalipun, kalau beli kitab bagus nih ya. Tapi ternyata cuma jadi koleksi akhirnya, karena gak dibaca, cuma oh bagus nih. Ternyata kitab yang lain masih numpuk, belum dibaca. Akhirnya cuma jadi pajangan. Ini juga gak benar seperti ini ya. Jadi pastikan Anda butuh ya, Anda butuh, baru Anda beli ya. Ya, kemudian yang ketiga, pertimbangkan manfaat yang akan didapat dengan harta yang akan dikeluarkan. Artinya jangan overprice. Ya, kalau beli barang itu ya dipikir kita ngeluarin berjuta-juta, ternyata manfaatnya ya nggak seberapa, padahal mungkin bisa digunakan untuk yang lain. Ini juga perlu menjadi bahan pertimbangan. Karena semua itu nanti akan dihisap ya. Uang keluar sebanyak ini buat apa? Buat ini. Ternyata manfaedahnya sedikit. Ya. Jangan sampai demikian. Dan hendaknya kita membeli itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Makanan, ya, sesuai butuhnya berapa. Pakaian, kalau belum ada yang rusak, belum perlu nambah, ya nggak usah beli. Walaupun karena diskon, karena apa. Ya. Kalaupun beli, ya, jangan sampai berlebih di rumah, sumbangkan untuk saudara kita, ya, sumbangan untuk orang lain, itu lebih bagus ya. Nah, jadi itu ya. Jadi inilah ya bagaimana kita memanage harta kita, bagaimana kita menghindari tabdzir dan israf. Ya, semoga dengan ini kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga harta kita dengan baik, sehingga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih ringan ya. Karena tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dia selesai ditanya mengenai lima hal, dan salah satunya adalah ya tentang hartanya, min aina tasabahu, dari mana dia dapatkan harta itu ya, wa fima anfaqahu, dan kemana dia infakkan harta itu. Kalau itu pertanggung jawabnya bukan sekedar harta ini harta halal atau harta haram. Ya. Katakanlah semuanya harta halal. Masih ada tanggung jawab bagaimana kita membelanjakan hartanya. Oh, kamu membelanjakan harta ini ternyata untuk hal yang seperti ini. Oh, ternyata kamu beli ini tuh terlalu banyak. Dan seterusnya. Semua itu ada pertanggung jawabannya. Ya, maka untuk meringankan pertanggung jawaban semacam itu di akhirat kelak, ya hendaknya kita mulai sekarang membiasakan hidup hemat. Hidup yang efisien ya. Demikian ya yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Ya, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan materi, kami persilakan. Kalau bisa kami jawab ya alhamdulillah. Kalau belum bisa kami jawab, maka kami katakan wallahu taala alam bisawab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya, baik, kita ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustaz Ristian Ragil Hafizullah Ta'ala yang di sore hari ini baru saja telah memaparkan materi pembahasan kita di sore hari ini dalam kajian remaja dengan judul pembahasan Boros Temannya Setan. Ya, Sobat Muslim, silakan bagi Sobat Muslim di sore hari ini yang ingin melayangkan pertanyaannya bisa melalui pesan singkat di SMS atau juga WhatsApp ke 0823 2727 5333. Ya, baik Sobat Muslim, Kita akan rehat sejenak, kita dengarkan jeda berikut ini, dan sesaat lagi kita akan masuki sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 1467 AM, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Radio Muslim Yogyakarta adalah salah satu radio non-profit yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam yang beroperasi di wilayah Yogyakarta. Radio Muslim menyajikan siaran-siaran seperti kajian Islam, murotal Al-Quran, talkshow pendidikan, kesehatan, dan layanan umum serta informasi lainnya. Pendengar Radio Muslim yang bervariasi mulai dari mahasiswa, warga sekitar studio, pekerja, sehingga menjadikan Radio Muslim sebagai sarana yang potensial untuk menyebarkan dakwah Islam yang mulia. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil. Dari Jalan Sel Simanjuntak nomor 72, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah, akan terus berusaha menjadi radio muslim yang memberikan kemanfaatan yang besar bagi kaum muslimin. 1467 kHz Radio Muslim AM. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. 1467 AM Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Sobat Muslim, kan kita masih di program acara kajian remaja di sore hari ini. Dan pada sesi yang kedua ini kita akan masuki di sesi tanya jawab. Nah, kami mempersilakan bagi sobat Muslim yang ingin melayangkan pertanyaannya terkait tema yang kita bahas di sore hari ini, yaitu dengan tema ataupun judul Boros Temannya Setan. Silakan sobat Muslim bisa layangkan melalui pesan singkat SMS atau juga WhatsApp di 08232727 5333. Dan baiklah Ustadz, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Kita coba angkat pertanyaan pertama dari pendengar Radio Muslim Jogja sore hari ini. Baik Ustadz, pertanyaan yang pertama Ustadz. Ya, ini pertanyaan dari hamba Allah lewat SMS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimanakah kiat-kiat agar tidak boros Ustadz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya. Ya, yang pertama adalah mindset ya. Makanya Rasulullah SAW melarang wudu dengan boros walaupun di sungai yang mengalir. Kalau kita logika itu di sumur yang di air yang mengalir itu kan logika ya. Logika enggak perlu hemat-hemat ya. Wah, air itu akan terus mengalir walaupun kita mau boros atau enggak. Kita mau jeger juga ya, tidak, tapi mindset ya. Jadi sebenarnya pola pikir ya, yang ditekankan itu pola pikir hemat ya. Makanya dalam setiap makanya ketika kita sudah punya pola pikir untuk hemat, itu akan bermanfaat bagi semua kondisi ya. Kondisi sempit juga kita sudah terbiasa, kondisi lapang juga bisa ya. Jadi pertama mindset ya. Mindset bahwa yang tadi ya kita tuh beli hanya karena butuh. Ya. Jadi sudah kita sampaikan sebagian ya bahwa ya, kalau kita beli hanya karena ingin itu ditahan dulu. Kalau memang terganggu, kebutuhan kita tidak terpenuhi, setelah kita tunda berarti kita berarti memang kita butuh, kita beli. Kemudian ya kita harus selalu ingat ya bahwa semua harta kita itu akan dihisab pengguna, baik itu dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Kalau kita ingat, ya, saya suka menasihati ya, keluarga saya. Ya, intinya bahwa ketika mau beli sesuatu, ingat, ya, ini nanti ada pertanggung jawabannya. Beli sepatu, ada pertanggung jawabannya. Kenapa beli sepatu? Oh, yang ini sepatunya nggak cocok untuk olahraga, kita harus beli sepatu olahraga baru. Kalau yang ini kalau dipakai olahraga, dalam waktu 2 bulan jebol. Nah, berarti butuh beli sepatu. Ingat, oh nanti pertanggungjawabannya insya Allah saya bisa pertanggungjawabkan di akhirat. Jadi ingatlah selalu ya, bahwa semua itu akan ada hisabnya. Itu justru yang paling penting ya. Penting mengingat akan adanya hari penghisapan. Paling dua itu saja ya. Yang pertama mindset bahwa kita harus beli itu hanya yang kita butuhkan saja. Yang kedua adalah kita selalu ingat bahwa semua itu akan ada tanggung jawabnya. Dan mungkin yang ketiga, yang tadi ya, bahwa kita itu harus selain beli yang butuh, juga kita memakai sesuatu itu juga harus sesuai dengan kadarnya. Jangan terlalu apa, kemudian bebas ya, listrik segala macam itu juga termasuk hal-hal yang perlu dihemat. Ya, tadi kita sudah kita sampaikan juga, ya, tidak hanya harta itu tidak hanya soal uang, namun juga soal apa semua yang kita punya. Maka tidak hanya soal membelanjakan harta, namun memanfaatkan harta tersebut. Ya, ya, barangkali itu saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan silakan bagi sobat muslim yang ingin melayangkan pertanyaannya di sore hari ini, bisa ke SMS atau juga WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Ya, baiklah Ustaz, kita akan coba angkat lagi pertanyaan kedua dari pendengar Radio Muslim Jogja 1467 AM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah membelikan setiap yang diminta oleh istri dan anak kita itu termasuk pemborosan Ustaz? Dan bagaimana caranya menasihati keluarga kita Ustaz agar tidak terlalu boros dalam membeli sesuatu Ustaz? Nah, ini ya, mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Kalau pertanyaannya adalah selalu dituruti, ya jelas boros. Karena ya, permintaan itu beda dengan kebutuhan, saya sudah bilang ya. Keinginan itu beda dengan kebutuhan. Ya. Nah, maka bagaimana kita menasihati keluarga kita? Ya. Kalau saya, di rumah saya, anak saya itu, ya ini cerita saya saja ya. Jadi, kalau saya bilang, saya kasih pengertian bahwa ini tuh nyarinya susah. Duit ini nyarinya susah. Kalau anak kecil mungkin dia kalau dikasih dalil anu-anu mungkin belum masuk ya, apalagi umurnya masih di bawah 6 tahun misalnya. Tapi kita sudah bisa kasih pengertian bahwa ini tuh nyarinya susah. Kamu tuh harus sekolah dulu. Sekolah berapa tahun, kamu nyari kerja, dapat kerja. Setelah dapat kerja kamu baru nyari duit. Nah, ini duitnya perjuangan bertahun-tahun. Ya, enggak gampang. Dan enggak mesti kamu itu selalu akan kondisinya akan kaya terus. Sekarang bapakmu bisa beliin, besok belum tentu bisa. Ya. Jadi memberi pengertian, memberikan pengertian bahwa harta itu juga sesuatu yang tidak selalu akan ada di tangan kita. Ya. Seperti dahulu zaman Bani Israel dulu, ketika mereka sedang makmur, makanannya banyak. Sampai mereka menggunakan roti-roti yang mereka makan itu saking melimpahnya makanan mereka gunakan untuk beristinja, untuk bersuci dari kotoran. Ya, karena mereka merasa, wah ini kita bebas nih bisa melakukan apa aja, makanan kita sisa kok. Sampai kita gunakan untuk istinja. Ternyata datanglah paceklik. Allah hukum mereka dengan paceklik sehingga mereka kesulitan nyari makanan, bahkan mereka sampai harus mengorek-orek sampah. Ya, yang berisi roti-roti yang mereka gunakan untuk beristinja, untuk bersuci dari kotoran. Naudzubillah. Ya. Jadi kita ya, tekankan pengertian bahwa kita tuh enggak akan selamanya berada di atas. Maka yang penting adalah bagaimana kita menyikapi harta kita itu dalam kondisi apapun. Ya. Dalam kondisi kaya juga kita hemat, dalam kondisi miskin misalnya, kita juga telah siap dengan ya kebiasaan kita yang hemat. Ya, jadi itu yang perlu ditekankan kepada istri selain dari yang sudah saya jelaskan di pertanyaan pertama tadi ya, bahwa semua itu akan dihisap ya, bahwa kita tuh beli itu yang butuh saja ya, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan istri ya, memang betul ya, wanita itu punya kecenderungan kalau dia bergaul dengan sesamanya, wah udah ngumpulin apa, pengen. Nah, ini peran suami, peran kepala keluarga untuk bisa mengerem ya, bukan hanya karena dia nggak punya duit, dia punya duit pun dia harus ngerem, karena itu suatu mindset yang salah, ya. Jadi itu ya, barangkali yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oke, baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Baiklah Ustaz, kita coba angkat lagi pertanyaan yang ketiga Ustaz, pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Muslim Jogja. Ya Ustaz, saya suka nyemil Ustaz. Nah, kadang suka belanja banyak buat cemilan. Apakah itu termasuk pemborosan Ustaz? Dan ini meskipun biasanya belanjanya yang murah-murah, Ustaz. Misal cemilan 5 ribuan. Ini masuk pemborosan enggak, Ustaz, nih? Ya enggak sih. Kalau seperti itu insyaallah enggak termasuk ini ya. Karena ngemil itu juga bagian dari makan ya. Selama ngemilnya itu ngemil-ngemil yang bukan berbahaya bagi tubuh ya. Masih wajar, itu enggak masalah ya. Ya, tentu dengan kadar yang tidak berlebihan ya. Orang ngemil itu kan wajarnya sehari itu kan enggak seberapa. Kalau setiap hari ngemil ya itu enggak benar. Artinya yang dikeluarkan dengan apa yang dia dapatkan itu tidak seimbang. Misalnya dia belanja apa namanya? Snack yang 75 gram. Dengan 75 gram dia kenyang. Wah, ini kan asupannya enggak imbang gitu loh. Dia mengeluarkan 4.000 yang mungkin bisa membuat nasi, dia keluarkan untuk itu. Kalau sekedar ya sekedar untuk variasi, insyaallah enggak masalah ya. Snack itu enggak masalah. Tapi kalau menjadi hobi yang kemudian bisa terlalu banyak ngemil, itu enggak bagus ya. Itu termasuk yang bisa terjerumus dalam israf ya, karena harta itu harusnya bisa digunakan untuk yang lain, namun malah untuk sesuatu yang bahkan untuk tubuh saja gizinya kurang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ngemil sehari satu toples itu tidak ada bisa ya. Ya, sobat muslim, silakan bagi sobat muslim di sore hari ini yang ingin kembali bergabung melayangkan pertanyaannya kepada Ustadz Christian Ragil tentang tema kita yaitu boros temannya setan. Silakan bisa sobat muslim melayangkan lewat pesan singkat SMS atau juga lewat layanan WhatsApp di 0823 2727 5333. Ya baik Ustaz, kita akan coba lagi angkat pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan keempat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah memenuhi hobi itu juga termasuk pemborosan Ustaz? Ya, udah itu aja. Ya Ustaz, tidak jelaskan nih hobinya apa ya, Ustaz. Ya, tergantung hobinya. Ya, hobi. Kalau hobi yang bermanfaat jelas bukan termasuk tamfir ya. Hobi airsoft itu walaupun mahal, itu bermanfaat ya. Enggak masalah airsoft, kemudian panah itu mahal itu. Mahal tapi enggak apa-apa. Ya, berkuda juga berguna, karena berguna. Ya. Ada juga hobi yang enggak ada gunanya ya. Ada hobi yang enggak ada gunanya, hobi yang contohnya apa ya? Hobi yang enggak ada gunanya ya. Ya ada lah ya. Saya juga ya, kalau suruh nyari contoh malah jadi susah. Seperti kemarin Ustaz main game. Main game. Wah, itu kan memperlihatkan hobi itu ya kan. Ya, jangan jadi hobi main game ya. Jadi pelepas penat saja, sesekali saja. Kalau jadi hobi itu yang enggak bermanfaat itu termasuk tabdir ya, menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau yang perlu kita tekankan bahwa ya setiap orang itu punya ini yang berbeda, apa tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa orang yang misalnya main airsoft gun atau main golf itu adalah termasuk israf ya. Karena yang israf itu juga terkait dengan ya kondisi orang yang melakukan israf tersebut. Artinya kalau dia sebenarnya tidak mampu namun dia memaksakan, itu juga termasuk israf. Misalnya sebenarnya dia hidupnya kurang, ekonominya kurang bagus, namun dia memaksakan dengan ya hobi-hobi yang mahal. Ini enggak boleh. Namun kalau orang memang berduit, dia mau main golf ya silahkan, ya, tidak ada masalah. Golf kan mahal ya. Namun memang itu suatu olahraga yang saya sendiri walau alam apa teringatnya di mana, tapi ya barangkali ya, itu salah satu olahraga yang bermanfaat ya. Kalau memang orang yang berduit silahkan. Ya. Kalau orangnya tidak secara ekonomi tidak mampu kemudian memaksakan, baru itu namanya israf. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Ya saya kita coba angkat lagi Ustaz pertanyaan dari pendengar Radio Muslim. Ini baru saja masuk lewat WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, bismillah. Ustaz, apakah membeli jajan dan persediaan makanan di rumah setiap hari termasuk pemborosan? Ini untuk di setiap hari selalu ada makan Ustaz di rumah Ustaz. Ada jajanan seperti Ustaz. Nah, ini masuk pemborosan atau tidak Ustaz? Ya kalau cemilannya itu untuk istilah kalau istilah jalan itu pacitan untuk tamu ya nggak apa-apa. Artinya dia menerima tamu, dia memuliakan tamu dengan snack-snack itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jadi cemilan seharian itu kan sebenarnya sebagaimana kita katakan tadi ya, seharusnya uang sebanyak yang dia beli untuk cemilan itu bisa untuk makanan yang lebih bermanfaat bagi tubuhnya. Ya, ya. Kalau cemilan itu kan kandungan gizinya kan tidak seperti makanan pokok. Sehingga ya kalau kita makan terlalu banyak makan yang seperti itu, ya nanti uang yang kita keluarkan banyak, manfaat yang kita dapatkan sedikit. Nah, ini bisa juga menjurus kepada israf ya. Jadi kalau untuk ngemil ya kita sarankan tidak usah menjadi hobi. Mungkin namun hanya sekedar iya. Untuk ya buat, apa karena kalau makan besar itu mungkin akan apa namanya sudah full, tapi kalau ngemil masih bisa ya silakan, tapi itu kan hanya sesekali saja. Wallahu a'lam. Iya. Ya mungkin seperti ini Ustaz, misalkan ada orang yang bekerja itu dia harus ngemil Ustaz. Oh, iya, bagaimana iya. Ustaz? Ya, ya, ya itu tadi ya, selama dia ngemil itu sebagai sarana untuk membantu dia konsentrasi atau supaya dia kalau lagi mah itu kan juga ngemil ya. Bagusnya kan makan sedikit-sedikit tapi banyak. Ya intinya kalau kembali ke masalah manfaat tadi ya, kalau ngemil terlalu banyak itu jelas manfaatnya sedikit dibandingkan dengan harta yang dikeluarkan. Nah itu. Jadi kalau memang masih ada manfaatnya ya insya Allah gak masalah. Wallahu a'lam. Ya, ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Jadi intinya ngemil boleh tapi jangan terlalu jadi banyak hobi. Ya. Ya Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz untuk sore hari ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah dengan membangun masjid dengan megah Ustaz? Misalkan dengan kubahnya dilapisi emas atau di dalam apa ruangannya itu dihias dengan pernak-pernik, itu termasuk pemborosan ya Ustaz? Ya, sebenarnya terdapat hadis yang memang melarang bermegah-megahan masjid ya. Terdapat satu hadis dan juga atsar dari para sahabat. Dari sebagian sahabat terdapat riwayat bahwa mereka membenci bermegah-megahan dalam masjid. Artinya masjid dihias dengan berbagai macam ornamen itu termasuk dalam kategori ya seperti kategori yang dilarang. Ya. Namun ya apalagi yang seperti kubah emas itu sesuatu yang ya, sia-sia. Ya. Tidak perlu sampai memperindah masjid dengan cara seperti itu. Hadisnya saya tidak bisa menyebutkannya karena lupa. Namun ada hadisnya. Ya. Untuk larangan untuk bermegah-megahan dalam ya masjid itu boleh besar, boleh dibaguskan untuk kenyamanan jamaah ya, sampai dalam level itu insya Allah masih boleh, artinya di keramik yang bagus kemudian di apa di AC. Namun kalau sampai menghabiskan uang untuk menghias masjid dengan emas, dengan ornamen-ornamen yang mahal, nah ini yang terdapat larangan dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.